kesan cintamu. Ku berjanji, berjanji mencintaimu sepenuh jiwaku. Ku takkan menetapkan cinta kekasihku, agar kau dapat menerima cintaku. Ku selalu merindu cintamu yang selalu ada di jiwaku. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Aku tahu kau pun cinta, tapi malu ku berkata. Usah kau ragui cintaku, ku tetap merindu. Aku tahu tetap merindu. Yang selalu setia menunggu.